Bagai kedipan lilin yang berkilau bercahaya, menggantikan mentari terangi malam nan gelita, membakar diri memberikan cahaya, membiarkan diri tak terlebur berkorban segalanya, penuh rela. Tidak pernah kenal derita, bagai sungai kasih yang mengalir tiada perhentiannya, tak bertepi. Duhai ibunda, kaulah anugerah istimewa. Jasamu, kerana Tuhan saja yang tahu penderitaanmu, wahai bunda.